بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sekarang masuk kepada kandungan hadis mengenai orang yang wafat di atas ketika sedang berihram talbiyah. Yang disebutkan seorang pria jatuh dari hewan tunggangannya dan wafat. Kemudian Nabi memerintahkan agar orang tersebut dikafani dengan kedua kain ihramnya tanpa diberi wewangian. Kemudian dimandikan dengan air dan sidr bidara tanpa ditutup kepala dan wajahnya, dan Nabi SAW mengabarkan bahwa orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Nah, dalam hadis ini terkandung beberapa faedah, beberapa hukum. Nah, Abdul dibaca di sini. Ya, Fikri. Innahu lautanat jasa lam yazidhu wujuduhu illa najasatun. Illa najasatan. Astarisu al-mayitu yaksilu bilma'i. Yugossalu. An yugossal. Astarisu. Astarisu al-mayitu yugossalu bilma'in wasidirin. Ar-rabi'u. Anna tagoyyara ma'i bi tahorati la yaslubuhu Tahuriyatuhu. Nah, terus al-khamisu ibahatul ghusli lil muhrimi. Nah. As-sadisu anna muhrima ghairu mamnu'in minal ma'i was-sidri. Masbuk. Beberapa hukum terkait kisah wafatnya orang yang sedang berihram di masa Rasul tersebut. Maka Nabi SAW kata Ibnu Qayyim yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Wa fihi 12 hukman. Maka dalam hadis ini terdapat 11 hukum. 12. Nah, hukum fikih itu yang pertama wujub ghusl mayit. Yang pertama wajibnya memandikan mayit. Ini yang pertama. Ya. Apakah dia sedang muhrim, berihram atau tidak berihram? Ya, kecuali apa yang enggak dimandikan? Orang yang mati syahid di medan peperangan. Orang yang mati syahid karena membela harta dia, dimandikan enggak? Kan kata Nabi, man kutila di malihi fahuwa syahid. Nah, barang siapa membela karena membela hartanya, mati membela hartanya, maka dia syahid, dimandikan enggak? Dimandikan. Yang dimaksud syahid di sini tidak dimandikan, yaitu yang dia berperang di ma'arokah, di medan peperangan. Ya. Hukum yang kedua, annahu la yanjusu bil maut. Hukum yang kedua, bahwasanya tubuh mayit itu tidak tergolong najis. Layan jus bil maut. Tidak najis. Nah, seorang mukmin tidak najis baik dalam keadaan hidup maupun matinya. Dalam keadaan hidup, ketika Abu Hurairah sedang junub, bahkan sedang junub berjumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi menyodorkan tangan untuk bersalaman, namun Abu Hurairah menolak. Kenapa? Karena sedang junub. Maka kata Nabi, subhanallah ya Abahir, innal mu'mina layanjus. Kata Nabi SAW, subhanallah wahai Abahir, Abu Hurairah, mukmin itu enggak najis. Jadi mukmin itu tidak najis walau dalam keadaan junub sekalipun. Ini masih hidup, apalagi ya. Nah, ketika mati juga tidak najis. Li'annahu law tanajjasa bil mauti, karena seandainya jika tubuh mayit ini ya jadi najis karena kematian, ya, karena kematian, lam yaziduhu ghusluhu illa najasatan. Maka ya, memandikannya itu tidaklah akan menambah kecuali najis juga. Taib, ya. Kan najis disiram air, ya jadi najis juga. Nambah najis. Asalis yang ketiga, annal mayita yughassalu bima'in wa sidrin. Nah, yang ketiga bahwa mayit ya ini sunnah ya, dimandikan dengan air dan sidr, bidara. Nah, ini alhamdulillah disahkan dan ditebang bidaranya. Nah, itu di rumah Pak Yogi ada, di rumah saya juga ada, rumah saya lebat tinggi itu, nah, bidara. Nah ya, jadi mukmin dimandikan dengan air dan sidr ya, atau tambah lagi sabun juga boleh, atau yang semisalnya ya. Ya, yang semisalnya. Kemudian al-hukmu ar-rabi, hukum yang keempat, anna taghayyura al-ma'i bitahuriyati la yaslubuhu tahuriyatu. Yang keempat bahwa yang keempat ini perubahan warna air ya, bitahuriyat, perubahan warna air dengan bahan yang suci itu tidak akan menghilangkan kesuciannya. Ya. Jadi kesuciannya itu tidak hilang. Nah. Jadi kan sidr ini suci ya. Sidr ini bukan najis. Nah, ketika air dimasuki oleh sidr, air berubah warnanya. Air berubah warnanya. Nah, perubahan warna air tidak merubah kesuciannya. Paham gak sini? Antum mau mandi pakai air, misalkan air apa nih, misalkan yang daun-daun yang suci. Nah, air sirih misalkan. Nah, ya air sirih, mau mengobati sesuatu pakai air sirih. Warnanya jadi berubah. Nah, itu tidaklah ya mempengaruhi kesucian air tersebut. Ya, kesuciannya. Jadi air yang kena daun sirih berubah menjadi merah misalkan, itu tidak apa-apa. Air itu tersebut tidak menjadi najis. Kenapa? Karena sirihnya suci. Sama kayak sidirnya itu sudah suci. Nah, suci ya, bukan di sini maknanya suci, bukan najis. Kemudian al-hukmu al-khamis, hukum yang kelima, ibahatul ghusli lil muhrimi. Nah, hukum yang kelima, diperbolehkannya mandi bagi orang yang ihram. Nah, diperbolehkannya. Jadi antum kalau sedang ihram, kepanasan di Arafah misalkan, ya, ke kamar mandi, mandi boleh. Nah, ini boleh. Ya. Ini muhrim yang sedang hidup maksudnya. Ya. Mukmin yang muhrim yang sedang hidup, karena Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam ketika sedang ihram beliau membersihkan diri, mandi ya, mendinginkan badan, ini boleh, enggak mengapa. Nah, dia enggak mengapa melepaskan baju ihram dia, pakaian ihramnya, rida dan izarnya, kemudian dia mandi. Nah, itu dalam al-hukmu as-sadis, hukum yang keenam, anal muhrim ghairu mamnu'in minal ma'i was sidri. Yang keenam, orang yang berihram apa namanya orang yang berihram tidak dilarang menggunakan air dan sidr. Al-hukmu as-sabi, hukum yang ketujuh. Nah, tafadhal Arga. Ayyukaffana fi saubaihi wa lam yas'al an warisihi wa la 'an daynin 'alayhi. Asaminu jawazu ittisari fi kafani ala saubaini. At-tasi'u anna muhrimah mamnu'un min at-tibbi. Al-ashiru anna muhrimah mamnu'un min taqtiyati ra'sihi. Al-hadi asharu man'u muhrimi mudhaf ilayhi min taghtiyati wajhihi wa ibahatuhu qalu sittatun min as-sahabati wa ihtajja al-mubihuna bi aqwali haula'i wa ajabu an qawlihi La tukhammiru wajharu bi anna hadhihi lafzata ghayru mahfudatin. Athani ashara baqa'ul ihrami ba'da mauti. Nah, hukum yang ketujuh dari kandungan hadis tadi, peristiwa tadi, hukum yang ketujuh, kandungan fikihnya, yaitu annal kafan muqaddamun 'alal miras. Bahwasanya mengkafani itu lebih didahulukan daripada urusan warisan si mayit, wa 'aladain maupun hutang. Ya, jadi ini kan sahabat tadi dia sedang berihram di atas kendaraannya jatuh, maka Nabi lebih mendahulukan urusan kafan mengkafani dia pakai harta dia. Pakai pakaian ihram dia daripada warisan dan hutang. Nah, ini. Kemudian di annahu sallallahu amara yukaf an yukaffana fi saubaih. Karena Nabi sallallahu memerintahkan agar orang tersebut dikafankan dengan dua pakaian ihramnya. Walam yas'al an warisihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan tentang warisannya, wala an dainin alaihi, maupun tentang hutang yang ada padanya. Nah, ini urusan kafan dulu. Setelah kafan sudah selesai, baru kalau mau disolatin, baru urusannya apa? Urusan hutang. Habis itu warisan. Ya. Nah, kalau warisan itu dibereskan setelah wafat. Jangan bertahun-tahun. Tapi ibu saya masih hidup lah. Ibu antum masih hidup, itu kan harta bapak, ya udah. Ya, nanti ibu tinggal dibagi. Nah, kecuali itu semua harta ibu. Nah, bapak meninggal, ya gak ngaruh. Orang bapak gak punya harta. Nah, berarti gak ada warisan dari bapak. Ya udah, tunggu. Nah, nanti itu harta ibu. Kalau itu semua harta bapak atau banyak harta bapak, walau tercampur dengan harta ibu, bapak meninggal duluan, diberesin. Nah, banyak ya, kejadian, udah bertahun-tahun, udah punya cucu, udah lahir generasi berikutnya, baru repot masalah warisan. Ini akibat gak langsung diberesin ketika wafat. Nah, mana lagi sekarang? Asamin ya. Asamin, hukmu asamin yang ke-8. Nah, jawazu al-ikhtisar Jawazul ikhtisari fil kafani ala saubain. Yang ke-8, diperbolehkan mengkafani dengan sebatas dua pakaian, sebatas dua kain. Ikhtisar dicukupkan sebatas mengkafan itu dengan dua kain, yaitu dengan ridak dan izar dari pakaian ihramnya. Ya, Nabi bersabda, kafinuhu fi thawbaih, kafankanlah dia dengan dua pakaiannya. Nah, jadi ini diperbolehkan. Kalau satu aja gimana? Boleh juga. Ya, ya juz al-iktisar ala thawbin wahid. Boleh juga. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Nah, kemudian al-hukmu at-tasi, yang ke-8, anal muhrim mamnu' min at-tayyib. Yang ke-9, orang yang berihram dilarang memakai pakaian. Ya, apakah ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah wafat. Ya. Kalau mau berihram pakai wewangian itu sebagaimana dalam fikih ya, mandi ketika ihram sudah disebutkan, setelah mandi ihram sebelum pakai ya, pakai kain ihram, nah, boleh melumuri dada tubuh dengan wangian, itu boleh. Nah, selepas itu pakai, baru pakai ridha dan izar, pakai pakaian ihram, ya, kemudian diperbolehkan itu. Itu tidak apa-apa. Nah, kemudian, ya, ini karena Nabi SAW bersabda ya, ya, la tumussu bitim. Nah, kemudian yang ke-9, ke-10 ya. Annal muhrim ya, annal muhrima mamnu'un min taghdiyati ra'si. Bahwa orang yang berihram dilarang menutup ya kepalanya. Ini enggak boleh. Ya, maka menutup kepala dengan sengaja itu ada dendanya. Ya, ada dendanya. Dendanya itu ya, diberikan pilihan. Ya. Nanti ada pembahasannya mengenai dam, denda-dendanya. Tapi berikutnya, kemudian, nah ini ya, nggak boleh nutup kepala. Kalau nggak sengaja gimana? Atau lupa? Nggak ada sanksi. Ya, nggak ada sanksi. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama kita. Ya, yang ada sanksi ialah kalau dia dengan sengaja. Kalau lupa, tidak mengapa. Kalau lupa. Ini ijma, nggak boleh nutup kepala. Pakai payung gimana? Pakai payung kan nutup kepala juga tuh, hah? Boleh nggak? Boleh. Yang dimaksud dengan menutup kepala yang langsung, ya, nutup kepala, kemudian motong kuku, motong rambut, berburu, meminang, melamar, menikahkan, kemudian apa lagi? Nah, memakai wewangian. Memakai pakaian ya, selain dua kain ihram, maka itu semua ya dilarang dalam bagi orang yang berihram. Nah, jadi orang yang berihram baik hidup maupun mati enggak boleh menutup kepalanya. Ya, dengan tutup kepala yang menempel di kepala dia, enggak boleh. Nah, kemudian hukum yang ke-11, man'ul muhrim min taqtiyati wajhi. Orang yang berihram dilarang untuk menutup wajahnya. Ya. Bahkan wanita juga demikian. Kalau sedang berihram dibuka cadar. Namun dibuka cadar itu bukan dalam artian gampang-gampang. Ya. Ketika ada pria janib yang melihatnya, maka dia tutup mukanya dengan jilbabnya. Ya, ditutup. Tapi dia secara umum buka cadar. Ketika ada pria yang mendekati, dia tutup pakai jilbab dia. Dia tutupi mukanya. Nah, ini yang sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat. Nah, ini bagi pria maupun wanita. Namun di sini, wah, ini khilaf. Ya, orang yang berihram ini, ya, menutup wajahnya. Karena wabi ibahatihi qala sittatun minas sahabah, tuh lihat disebutkan. Ya. Ada, namun yang membolehkannya ada 6 orang sahabat yang membolehkan. Ya, wahtajja bil al-mubihun, orang-orang yang membolehkan nutup wajah bagi orang yang sedang berihram itu berhujah, berargumentasi bi aqwali haula'i, dengan perkataan para sahabat tadi, yang 6 orang tadi. Nah. Ya. Jadi ini masalahnya masalah khilaf. Masalah khilaf. Yaitu seorang muhrim yang berihram menutup wajah. Nah. Ya. Kemudian kata beliau, wa ajabu an qawlihi sallam wa la tukhammiru wajhah. Ya, dan mereka menjawab atau merespon sabda Nabi, janganlah kalian menutup wajah, gitu. Kata mereka, janganlah kalian menutup wajah ketika ihram, bi anna hadhihi lafdhah ghairu mahfudhatin. Ya. Bahwa lafaz seperti ini tidak dihafal. Maksudnya apa? Tidak ada landasannya. Ya. Tidak ada landasannya. Al-hukmu as-sani asyara, hukum yang ke-12, baqaul ihram ba'dal maut. Orang yang sedang berihram, ya, itu dia ya, tetap dalam keadaan ihram walaupun setelah kematian sekalipun. Karena Nabi bersabda apa? Fa innahu yubatsu yaumal qiyamati mulabbian. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan sedang bertalbiyah. Artinya dia mati pun juga dalam keadaan berihram. Nah. Jadi ihramnya enggak batal dengan kematiannya. Masya Allah. Ya. Terus berikutnya. Ya. Fadal dibaca di sini. sekarang berarti ke Muzdalifah ya. Ini sudah selesai di pembahasan di mana, di Arafah. Nah, tafadhal dibaca siapa? Lah, nanti dulu. Siapa? Pak ini, Pak Eko, Pak Yanto. Falamma ghurabat asy-syamsu wastahkama guru min guru uha bi haitsu dhahabat as-sufratu. As-sufratu. Wa arda fa usamata. Wa arda fa usamata. Usamata ibna. Usamata ibna Zaidin qalbahu. Wa qadu bi sakinati. Wa dhamma ilayhi zamanu sa'atihi hatta inna rasa. Inna rasaha. Yadriba torturu fa rijilaihi. Torfa rahlihi. Torfa rijilaihi. Antum apa? Rahlihi. Bukan. Wa rahlihi. Wa huwa yaqulu ayyuhan nasu alaikum bisakinati. Fa inna birra laysa bil idwa'i ay bil isra'i. Wa qad min tariqil mahzimaini wa dakhala arafata min tariqi dubbil. Wa hadza kana adatuhu sallallahu alaihi wa sallam fil a'yadi ay khalifa bainat tariqi thumma ja'ala yasir al-anaqi yasir ya thumma ja'ala yasir al-anaqi wa huwa darbun min as-sayri laysa bisari'i wal bati fa idza wajada fajwatan wa huwa al-muttasi'u nasasiru sayru sayru ay rafa'ahu wa qadzali wa kullama ata rubuwatan Rabwatan. Wa kullama tarabwatan minar rabi arkhal naqati zamamiha qalilan hatta tas'ada. Wa kana yulabbi. Wa kana yulabbi fi masirihi dalika laytau tarbiyata. Nah. Falamma gharabat asy-syams. Maka ketika matahari sudah terbenam, wastahkama gurubuha. Wastahkama gurubuha maksudnya terbenamnya itu sudah dapat dipastikan gitu. Bihaitsu dhahabat as-sufrah. Yaitu dengan as-sufrah itu sudah menghilang warna yang menguning. Ya, ya dia bagaikan lembayung di ufuk barat sudah menghilang. Afada min Arafah. Maka Nabi SAW pun afada, meninggalkan Arafah. Nah ini sunnahnya ini. Ya, sunnah. Jadi waktu wukuf di Arafah berakhir dengan terbenamnya matahari. Ya, kemarin kita bahas kapan dimulainya wukuf di Arafah? Kapan? Hah? Ya lupa enggak murojaah apa? Hah? Zawalul syams, ba'da zawalul syams, setelah tergelincirnya matahari itu setelah sholat zuhur, setelah khutbah Arafah, ya. Nah, sholat zuhur, asar, kemudian khutbah, kemudian apa? Wukuf. Wukuf. Nah. Taib. Sebagian ulama, bahkan jumhur katanya, mereka menyatakan wukuf di Arafah itu tetap berlangsung sampai fajar di hari tanggal 10. Ya, semuanya ini adalah hari-hari wukuf di Arafah. Nah, sebagian ulama menyatakan demikian. Ya. Nah, jadi Arafah setelah selesai ini umumnya orang-orang semua pindah ke Muzdalifah setelah matahari terbenam. Nah, berangkat kemudian untuk pindah ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Ya. Kayak Arafah juga enggak Muzdalifah ada tenda-tendanya? Ada bagi yang haji VIP. Haji plus. Kalau haji biasa tendanya itu ialah langit biru. Nah. Tendanya apa? Langit biru. Nah, itu tendanya. Asik. Pakai ihram doang menghadapi malam. Hanya ihram doang. Ya, bawa tenda boleh enggak? Boleh. Ya, kalau mau repot. Nah. Kemudian wa ardafa Usamah bin Zaidin khalfahu. Ya. Dan Nabi menyertai apa ya ardafa ini enaknya terjemahnya. Nah, kan ini kan naik kendaraan. Nabi menyertakan, jadi Usamah ngebonceng di belakang. Usama jadi yang di belakangnya membonceng Nabi. Bahasa kita boncenger sih. Jadi Nabi SAW menyertakan Usama di belakang beliau. Nah, gimana terjemahan enaknya itu? Nabi membawa Usama di belakang beliau. Jadi Usama membonceng di belakang. Ya. Hah? Ah ya. Jadi Usama dibonceng oleh Nabi. Nah, ini fa'il dari ardafa huwa, huwanya itu kembali ke mana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini boleh untuk menyertakan orang lain di atas kendaraan hewan ternak. Ya. Nah, Usamah bin Zaid adalah kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dianggap seperti cucunya Nabi. Sudah dianggap sebagai cucunya Nabi. Kenapa? Karena dia adalah anak dari siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah maulanya Rasulullah SAW, budaknya Rasulullah, yang sampai keluarganya mau menebus, Zaid gak mau, biarin aja bersama Rasulullah. Padahal keluarganya menebus. Akhirnya Zaid dibebaskan oleh Nabi. Dibebaskan oleh Nabi, maka anaknya Zaid adalah ibnu maulahu. Nah, ibnu maulahu. Dan Usama ini terkenal sebagai ya, kesayangannya Rasulullah SAW, seperti cucunya. Anak dari budaknya, ya seperti cucunya Rasulullah SAW. Nah, Dan Rasulullah begitu sayang sama Usama. Ya, ketika Fatimah binti Qais ya, curhat kepada Nabi tentang ada dua orang yang melamar beliau, ya Rasulullah, inna Aba Jahmin wa Muawiyata khotobani. Wahai Rasulullah, Aba Jahm, Muawiyah, keduanya melamar saya, meminang saya. Yang mana? Nabi jelaskan, Abu Jahm begini orangnya, Muawiyah begini-gini orangnya, menikah aja mau sama. Ah, gitu. Nikah aja mau sama. Nah, tapi Usama walaupun kesayangan Rasul, ya, kalau salah ya disalahin sama Rasul. Nah, ketika lagi perang, musuhnya udah kalah, tanding duel, udah mau dibunuh Usama, musuhnya mengatakan la ilaha illallah. Wah, kata Usama dalam hatinya, nah ini cuma cari biar gak dibunuh. Dibunuh juga akhirnya Usama. Nah, ada yang ngaduin ke Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, "Aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucap la ilaha illallah? Apa kata Usama? Ya Rasulullah, innahu kana muta'awwidan. Wahai Rasulullah, dia itu cuma cari itu aja, apa? Perlindungan aja. Cari selamat aja, minta perlindungan aja. Kata Nabi SAW diulangin lagi. Aku tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Waduh, bingung Usama. Bingung udah Usama, udah mulai ketakutan. Usama. Ya, tapi jadi pelajaran buat Usama. Ketika terjadi fitnah, konflik yang ada pada Ali dan Muawiyah, Usama ya, matahin pedangnya, dia lari ke gunung, nggak ikut ikutan, nggak pro Ali, nggak pro Muawiyah. Kenapa? Udah dapat pelajaran, nggak boleh bunuh orang yang ngucap lah la ilaha illallah. Ya, itu dapat pelajaran dari Nabi SAW. Kemudian wa afada bisakinah wa damma ilaihi zimamana qatih. Nah, dan Nabi SAW pun beliau beranjak dari Arafah menuju Muzdalifah bisakinah, dengan tenang ya, mengendari unta ya, wa damma ilaihi zimamana qatih. Nah, namun rombongan haji ketika itu zimam berdesak-desakan padat gitu rombongan haji ya, hatta inna ra'saha la yadriba tarfa rahlihi ya. Sampai-sampai apa, kepala ontaknya itu mengenai ujung dari kendaraannya. Kalau antum apa? Rijlihi. Kedua kakinya. Bisa juga maknanya ke situ. Nah, wa huwa yaqul, dan Nabi bersabda, ya yuhannas alaikum masakinata, wahai manusia, wajib bagi kalian tenang. Fa innal birra laysa bil isa. Laisa bil idah, hai, laisa bil isra. Ya, kata Nabi SAW, karena kebaikan itu bukan dicapai dengan idah. Yaitu apa? Tidak digapai dengan idah itu isra. Tidak digapai dengan buru-buru. Jadi ini ada pelajaran, wajib tenang ketika beranjak dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya, tidak buru-buru. Gak usah buru-buru. Nah, kebagian tempat nanti tenang aja di Muzdalifah. Ya, tenang aja. Gak usah buru-buru. Ya, apalagi sekarang ya. Mobil, ini padat nih mobil. Di parkiran di Arafah itu, kalau udah mau ke Muzdalifah, antrinya luar biasa. Ya, semuanya mau buru-buru ke Muzdalifah. Semuanya mau buru-buru. Nah, kemudian wa afada sallallahu alaihi wasallam min tariqil mazimain. Dan Nabi SAW meninggalkan Arafah melalui jalan Mazimain. Ini jalan yang juga biasa dilewati oleh jamaah haji sekarang ketika mau ke Muzdalifah. Wa dakhala Arafata min tariqi Dabbin. Sedangkan ketika masuk Arafah, beliau memasukinya melalui jalur Dab dari Mina. Di hari Tarwiyah bermalam di Mina, kemudian beranjak ke Arafah melalui jalan Dob. Nah, ya. Mahzimain itu maksudnya Jabalain, ya, dua jalan gunung. Ya. Ya, nah, jadi Nabi ketika dari Mina ke Arafah lewat jalur Dob, ya, itu dari jalan yang sebelah kanan. Namun ketika sudah selesai wukuf di Arafah, berbalik dari Arafah menuju ke Mina, Nabi lewat jalan kiri yang sebelah timur. Itu namanya jalurnya jalur Ma'zimain. Ya. Ma'zimain. Ini jalur yang terbaik menuju Muzdalifah. Nah, ini jalur terbaik menuju Muzdalifah. Antum dihafal ya, kalau dipaham-pahami ya. Jangan sekedar lewat ini kajian ini. Ini fikih haji, ini fikih agung. Walau belum haji, dia para ulama banyak yang enggak haji. Mereka mungkin membahas fikih haji. Ya, enggak masalah antum belum haji. Ya. Enggak masalah. Nanti pas tiba waktunya haji, ya. Antum udah menguasai. Para ulama dulu banyak yang belum haji, nulis di buku-buku fikih tentang kitab haji. Dan mereka memahaminya secara teori. Ya begitu. Jadi nanti pas praktek enak, mudah, bermanfaat. Nah, kemudian mana lagi tadi? Jadi paham ya, Ma'zimain itu apa ya? Jabalain. Maksudnya apa? Jalur sebelah selatan timur. Tak selatan ke arah timur apa? Tenggara ya. Tenggara. Nah, kalau dari Mina ke Arafah lewat jalur Dob, lewat jalur mana? Sebelah kanan. Hakadha kanat adatuhu sallallahu alaihi wasallam fil ayat. Demikianlah kebiasaan beliau. Adat beliau, kebiasaan beliau. Ya, seperti halnya pada saat hari raya, pada Id. Yukhalifat tariq an yukhalifat tariq, beliau ya berjalan di jalan yang berbeda. Berangkat pakai jalan kiri, pulang jalan kanan dan atau sebaliknya. Ya, supaya ketemu kaum muslimin baik. Nah. Summa ja'ala. Ya. Summa ja'ala yasirul anaqa. Wahwa darbun minal masir laisa bisari wala bati wala bati. Nah, kemudian ja'ala di sini bukan ja'ala yang temannya dhanna, ya, tapi ja'ala ini ya min af'ali syuru, ya, min af'ali syuru. Ya, nanti di mutamimah untuk belajar. Ya, di mutamimah untuk belajar. Ya. Ini bukan temannya dhanna. Jadi yasir itu bukan maf'ul bihnya. Ya. Yasir ini fi'il biasa. Fi'il. Nah. Ini fi'il juga. Sara yasiru. Nah. Sara yasiru. Yasiru fi'il mudhari marfu litajarru li an-nasibi wal jazim. Biasa. Jala min af'ali syuru'. Min afal syuru. Ya. Apa itu? Nanti di Al-Mutamimah ada. Ya. Dia seolah-olah enggak diartikan gitu. Jadi kalau diartikan ya min afal syuru, ya udah diartikan syuru. Kemudian beliau memulai gitu. Ya siru berjalan anak. Ya. Gitu. Bisa dipahami enggak sini? Nanti di Mutamimah itu ada penjelasannya. Ya. Kemudian beliau berjalan dengan jalan yang anak. Ya, jalan yang anak yaitu tenang, standar kecepatannya. Ya, wa wadarbun minal masir yaitu salah satu dari jalan yang laisa bisari wala bati. Yang tidak cepat tapi tidak lambat. Ya, tidak kencang, tidak pelan. Nah, itu namanya anak, ya anak. Nah, fa idza wajada fajwatan. Nah, apabila beliau mendapatkan fajwah, ya, jalan yang berlubang. Ya. Fajwah ini apa ya? Jalan yang lapang, ya, bukan jalan yang lubang. Wahwa muttasa, jalan yang dilapangkan. Nassa sayrahu. Nassa sayrahu. Ya, maka beliau menambah kecepatan kendaraan beliau. Ya, ai rafa'ahu fawqa dhalik, menaikannya, menaikkan kecepatannya lebih dari biasanya. Wa kullama atarabwah, dan setiap kali beliau mendapati rabwah. Rabwah itu apa rabwah? Ya, bukit gitu, anak bukit yang nanjak gitu. Ya. Mintilkar ruba arkha linnaqati zimamaha qalilan hatta tas'ada. Ya. So'ada yas'adu hatta tas'ada. Nah, kemudian dan setiap kali menjumpai rabwah anak bukit, beliau kendurkan kendali ontaknya. Ya. Mintilkar ruba dari anak dari bukit-bukit arkha, beliau kurangi kecepatan. Linnaqah zimamah, tali kendalinya dari naqahnya itu, dari ontaknya beliau itu, beliau kurangi qalilan, sedikit. Ya. Hatta tas'ada, hingga ontaknya tersebut nanti menanjak, mendaki. Nah. Ya. Kalau makna nasa ay asra'ah, itu maknanya. Nasa asra'ah. Ya, membuat cepat sedikit. Wa kana yulabbi fi masirihi dalik la yaqta'u at-talbiyah. Dan Nabi SAW beliau terus bertalbiyah dalam perjalanannya itu, dan beliau tidak memutus talbiyah di tengah jalan. Tetap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus Nabi bertalbiyah. Nah, ya, kemudian jadi bertalbiyah itu dari awal ihram sampai nanti melempar jumrah. Ya, nah ini. Kemudian sudah dibaca nih. Nah, coba Anwar. Fa'adzana al-mu'adzinu thumma aqama fa shalla al-maghriba qabla hatti rihali wa tabriqil jimali falamma qaw rihali hattu rihalahum amara fa uqimati sholatu thumma shalla al-isha'a bi iqamatin bila adanin walam yasil bainahum walam yusalli walam yuhyi walam yuhyi tilka laylata wala soha anhu bi ihya'i laylatai idaini syai'un wa amara tilka laylata bidu'fati ahlihi ayyata qaddamu ila mina qabla dulu'il fajri wa kana inda ghaibu batil qamari wa amarahum alla yarmu al-jumrata hatta tablu asyamsu wa amma al-hadithu alladhi fihi anna umma salamata romat qobala al-fajri fa hadithun munkarun antarahu ahmadu wa ghayruhu summa dzakara haditsa saudata wa ahaditsa ghairihi summa qala summa ta'ammalna fa idza annahu la ta'aradu baina hadhihi al ahaditsi fa innahu amara as-sibyana alla yarmu al-jamrata hatta taqdu asy-syamsu fa innahu la udra lahu fi taqdimi ar-rumyi. Naam. Fama kana fi asna'i tariq. Ini ya. Maka ketika sudah di tengah-tengah perjalanan, asna, di tengah-tengah perjalanan, nazara, beliau pun turun, singgah. Beliau turun di tengah perjalanan, fabala, untuk buang air kecil. Ya. Jadi di sini enggak mengapa ya, seseorang ya, dia berhenti di tengah perjalanannya dari Arafah ke Muzdalifah ya, karena suatu hajat. Semisal ingin buang air kecil atau hajat-hajat yang lainnya. Itu enggak mengapa. Ya. Taib. Wa tawaddoa wudu'an khafifan. Kemudian setelah beliau buang air kecil, ya beliau bersuci, setelah itu beliau berwudu dengan wudu yang ringan. Wudu yang ringan itu maksudnya apa? Nah, yaitu hanya dicukupkan yang wajib-wajibnya saja. Ya, yang wajib-wajibnya saja. Faqala lahu Usama, "Shalah ya Rasulullah?" Maka Usama berkata, "Apakah kita salat wahai Rasulullah?" Faqal, "Al-musalla amamaka." Ya, kata Nabi SAW, tempat salat itu di depanmu. Artinya apa? Udah dekat, tanggung nanti di Muzdalifah. Nah, ya, jadi Usama bertanya kepada Nabi, ya, apakah Anda hendak sholat? Nah, itu, ya. Maka Nabi SAW menyampaikan al-musalla amamaka. Maka ini menunjukkan, ya, bahwasannya sholat maghrib dan isya itu di Muzdalifah, bukan di tengah perjalanan, walaupun sudah masuk isya sekalipun. Nah, kan beranjak nih dari terbenamnya matahari. Bisa jadi karena macet apa segala macam. Nah, walau sudah masuk isya sekalipun belum nyampe Muzdalifah, sholatnya tetap di Muzdalifah. Ini sholatnya tetap di Muzdalifah. Kalau udah sampai baru di Muzdalifah baru, ya, ya sholat. Ya dengan dijamak antara sholat isya dan sholat maghrib. Ya jamak takhir. Nah. Karena Nabi tidak sholat di tengah jalan. Ya, tidak sholat di tengah jalan. Kemudian summa sara hatta ata Muzdalifah. Kemudian Nabi SAW tetap berjalan, ya, hingga beliau sampai mendatangi Muzdalifah. Muzdalifah itu suatu lokasi yang terletak di antara Arafah dan Mina. Tengah-tengahnya di sini Muzdalifah. Ya. Dia Muzdalifah namanya. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Fatawaddu'a wudu as-salati. Maka ketika sudah sampai di Muzdalifah, maka Nabi pun berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Ya, summa amara bil adzan. Kemudian beliau memerintahkan untuk dikumandangkan adzan. Fa adzana al-muadzin, maka seorang muadzin pun mengumandangkan adzan. Summa aqama fa shalla al-maghrib qabla hatti ar-rihal wa tib wa tabrikil jimal. Ya. Fa aqama, kemudian iqamah. Orang sang muadzin tadi aqama maksudnya apa? Iqamah. Maka beliau pun salat maghrib. Ya, beliau pun salat maghrib sebelum sampai di tempat berhenti menderum unta yang sebenarnya. Ya, qabla hatti ar-rihal wa tabrikil jimal. Ya. sholat maghrib sampai di suatu tempat berhenti dan menderum onta yang sebenarnya. Tabrik menderum. Ini onta itu kalau begitu. Ini onta yang kaki depannya namanya mabruk. Nah, itu menderum. Ngerti ya? Tahu ya? Onta itu kalau duduk gimana? Menderum. Nah, ini namanya mabruk. Nah, kalau mengatakan orang diberkahi, semoga diberkahi, mubarok. Ya, kalau mabruk, onta menderum. Mubarok. Mubarok. Nah. Ya, falamma hattu rihalahum amara fa uqimatis salatu. Ya. Maka ketika ontaknya sudah menderum, sudah pada nyampe semua, sudah duduk semua, maka beliau pun memerintahkan agar sholat ditegakkan. Ya, maka iqamah pun ditegakkan. Ukimat itu iqamah. Summa sholla al-isya, kemudian beliau sholat isya bi iqamatin, dengan iqamah. Bila adanin tanpa adan, walam yusalli bainahuma syai'an, dan Nabi tidak sholat sedikit pun di antara isya dan maghrib tadi. Ya, antara maghrib dan isya tadi. Ya, jadi dijamak. Dijamak berarti apa dulu nih? Maghrib dulu. Boleh ya, mau isya dulu boleh. Ya, mau maghrib dulu juga boleh. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, namun yang Nabi lakukan di Muzdalifah apa? Maghrib dulu. Ya, maghrib dulu. Nah, summa nama. Ini udah dibaca. Hatta yusbiha walam yuhitil kalaitat lailata. Kemudian Nabi tidur. Setelah isya sudah Nabi tidur di Muzdalifah. Ya, hingga waktu pagi, hingga waktu sebelum subuh. Hatta yusbih walam yuhitil kalaitat. Dan beliau tidak menghidupkan malam tersebut. Artinya apa? Tidak menghidupkan malam tadi dengan aktivitas ibadah, enggak sahajud, gitu. Ya, buat aktivitas penting nanti paginya. Wala sahha anhu fi ihya'i lailatai ila idain syai'un. Dan tidak sahih, tidak valid riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha dengan ibadah-ibadah tertentu. Ini kan berarti malam Idul Adha ini. Ya, malam Idul Adha. Besok tanggal 10. Nah, ini enggak sahih. Ya, enggak sahih riwayat yang menyatakan tentang hal ini. Nah. Kemudian lalu dibaca wa'adina. Wa'adina sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailati li da'afati ahlihi ayyataqaddamu ila Mina qabla tulu'il fajr. Kemudian ya, Nabi mengizinkan atau memberikan kemudahan di malam tersebut li du'afati ahlihi. Beda. Kalau antum apa? Amaro. Coba baca yang lain. Li du'afati. Beda. Ya. Dan Nabi mengizinkan pada malam tersebut, ya, bagi karena untuk keluarganya yang memiliki kelemahan fisik, lidha'afati ahlihi, kelemahan fisik bagi keluarganya, ayataqaddamu ila Mina. Nabi mengizinkan malam itu juga untuk langsung ke Mina. Qabla tulu'il fajar, sebelum ya terbitnya fajar. Kan nanti itu kapan beranjak dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar jumrah? Ya, setelah sholat subuh. Sholat subuh di Mina, habis sholat subuh cari bebatuan. Cari bebatuan kerikil-kerikil ya, untuk dijadikan alat untuk melempar jumrah. Ngambil batunya itu di mana? Di Muzdalifah. Tapi ada orang-orang yang memiliki kelemahan fisik dibolehkan sebelum subuh dia sudah beranjak ke Mina supaya dia tidak desek-desekan. Ya, kenapa? Karena dia fisiknya lemah. Gitu. Nah, ini rukhsah yang diberikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini alhamdulillah. Nah, apa itu? Rehan tidur ya. Nah, insyaallah. Mana lagi tadi? Rehan bangun Rehan, sekolah. Fauzan apa Rehan tuh? Fauzan ya. Sekolah. Qabla tulu'il fajar. Ya. Sebelum terbitnya fajar, wa kana 'inda ghaibu yati al-qamar. Wa amarahum alla yarmu al-jamrata hatta tatlu'a asy-syamsu. Ya. Pada waktu itu bulan sudah menghilang. Ya. Wa kana 'inda ghaibu yati al-qamar. Bulan sudah menghilang. Ya, sudah hilang. Nah, ini hukum berpergi dari Muzdalifah di akhir malam. Ini berkaitan tentang bulan masih ada atau enggak. Nah, artinya apa? Ini terkait dengan tengah malam. Nah. Taib. Kenapa? Karena ketika di tanggal 10 di tanggal 10 Dzulhijjah setiap bulan, yaitu bulan itu akan hilang ya, di malam ke-10. Nah, wa amarahum alla yarmu al-jamrata hatta tatlu asy-syams. Namun Nabi SAW memerintahkan mereka, saudaranya ini, keluarga beliau yang memiliki kelemahan fisik, untuk beranjak dari Muzdalifah sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh boleh. Namun Nabi SAW memerintahkan mereka agar mereka jangan melempar jumrah kecuali nanti setelah terbitnya matahari. Nah, ini waktu melempar jumrah setelah terbit matahari. Ya, walaupun antum dari Muzdalifah ke Mina naik helikopter sekalipun, naik helikopter sebentar doang, sampai subuh naik helikopter. Ya sampai di Mina ya cepat kalau naik helikopter. Nah. Tapi matahari belum terbit. Nah, enggak boleh. Nah, itu ya. Nah. Ini penting ini. Tolong dipahami. Wa ammal hadis alladzi fihi anna umma salamata Ramat qabla al-fajr. Adapun hadis terkait hal ini yang menerangkan bahwasanya Ummu Salamah melempar jumrah sebelum fajar, fa haditsun munkar. Hadis tersebut munkar. Ya. Munkar. Angkarahu al-Imam Ahmad wa ghairuh. Hadis munkar ini hadis dhaif yang menyelisih hadis sahih. Hadis ini diingkari oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, tsumma dzakara hadis as-saudata wa hadis ghairi. Kemudian ada juga hadis saudah dan juga hadis yang lainnya. Nah, Summa ta'ammalna fa innahu la ta'arudha baina hadhihi, udah dibaca ini? Bainal ahadi, bainal ahadi hadhihi al-ahadith fa innahu amara sibyana an la yarmu al-jamrata hatta tatwa asy-syams. Fa innahu la udra lahum fi taqdimi ramyi. Nah, apabila kita amalnya, semua amalnya, kemudian kalau kita cermati, kita perhatikan, sebenarnya enggak ada pertentangannya. Fa innahu la ta'arud. Enggak ada kontradiksi antara hadis-hadis ini. Ya, Nabi SAW memerintahkan sibyan, anak-anak ya, yang tidak memiliki kekuatan, yang lemah, yang mereka beranjak dari Muzdalifah sebelum subuh, Nabi memerintahkan mereka untuk tidak melempar jumrah. Melempar jumrah itu sampai matahari terbit. Ya, kenapa? Karena enggak ada udzur bagi mereka untuk duluan melempar jumrah. Melempar jumrah. Paham enggak di sini? Ya, jadi enggak ada kontradiksi. Nah. Sampai sini dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi wa shalla ala sayyidina Muhammad. Stop recording.